Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allama wa ta'allim tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wa ifada al istifada al hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dua ila al huda wa dalala ala al khair. Wa qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi ad-dharain amin ila qawlihi wal afdalu lin-natiki min at-tazawwuji wa tarkihi ma kana minhumā أسلم لدينه وأصلح لقلبه وأجمع لفكره. Dan yang lebih afdal bagi seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang lebih afdal antara menikah atau tidak menikah tergantung. Yang afdal menikah atau tidak menikah tergantung dari keduanya ini yang mana yang lebih selamat untuk agamanya, yang mana yang lebih baik untuk hatinya, yang mana di antara keduanya yang lebih menyatukan pikirannya. Wa yukrah karaha syadidah liman la zawjata lahu an yatafakkar fi sya'nin nisa atafkira alladhi yahmilu nafsa ala al-maili ilayhinna. Dan makruh, dan sangat dimakruhkan bagi seseorang yang tidak mempunyai istri untuk memikirkan atau membayangkan perempuan dengan pikiran yang membuat dirinya itu condong kepada para wanita. Wa man buliya bidzalika wa lam yaqdir ala qam'ih biwada'i fil ibadat fa alaihi bitazawwuj. Dan jika seseorang diberi ujian dengan hal tersebut dan dia tidak bisa melawannya dengan bermacam-macam ibadah, maka wajib atasnya untuk menikah. Kalau tidak bisa, fa alaihi bisawm fa innahu yaksir syahwah. Dan jika tidak mampu untuk menikah, maka dia perbanyak untuk melakukan puasa, karena banyak puasa menghilangkan atau meringankan syahwat. Jadi di sini Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengatakan secara tegas bahwasanya menikah itu afdal, menikah itu lebih baik, menikah itu sunnah. Tidak, tergantung masing-masing. Keadaan manusia berbeda-beda. Jadi kadang-kadang manusia memang lebih baik baginya untuk menikah. Dengan menikah dia lebih sempurna dalam menjalankan ibadah. Dalam menikah dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Tapi ada kelompok yang lain. Ada orang-orang yang lain menikah ini tidak memberikan kepadanya kebaikan. Berapa banyak orang yang menikah, tapi pernikahan mereka menjadi sebab kehancuran agamanya. Pernikahan mereka menjadi sebab tidak istiqomah lagi dalam beribadah. Ketika mereka menikah, menjadi sebab akhirnya mereka mencari nafkah yang haram, bekerja dengan pekerjaan yang haram, mencari uang secara pintas, dan mencuri, merampok, khianat, mencopet, dan menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terdesak untuk memberikan nafkah kepada keluarga, yang berarti sebabnya adalah menikah. Banyak menikah bukan menjadi lebih sempurna agamanya, tapi malah menjadi sebab kerusakan dalam agamanya, malah menjadi sebab kehancuran dalam keluarganya. Banyak juga yang menikah punya anak-anak, masya Allah, menikah punya anak, anaknya semuanya narkobaan, punya anak, anaknya masuk penjara semua 5, punya anak bahkan anaknya pembunuh, bahkan bukan hanya membunuh orang, membunuh, kadang-kadang membunuh, mau membunuh orang tuanya sendiri. Ada ini, jadi ada, yang saya tahu sendiri juga ada, punya anak 5 orang semuanya masya Allah nakal-nakal semuanya, dan semuanya sudah masuk penjara, dan juga pernah membunuh, kalau mencopet mencuri sudah langganan. Ini buat apa menikah kalau menjadi sebab seperti ini? Lebih baik tidak usah menikah. Oleh karena itu, Imamul Haddad, pengarang kitab Risalah Mu'awanah, beliau mengatakan, ar-rajul qabla zuwat kindil wa ba'da zuwat zimbil. Seseorang itu sebelum menikah itu perumpamaannya seperti pelita, seperti lampu yang terang. Tapi setelah dia menikah, perumpamannya seperti sampah, tidak ada harganya. Ya, yang dimaksud oleh beliau ini yang tadi nih, yang mana pernikahan itu menyebabkan keburukan, menyebabkan tidak istiqomah lagi dalam agama, menyebabkan kehancuran dalam agamanya, mencari nafkah yang tidak halal. Kalau seperti ini, maka bukan nikah menjadi terbaik buat dia, meninggalkan nikah lebih baik. Tapi kalau menikah memberinya kebaikan dalam agamanya, sebagai dikatakan oleh beliau ini, kalau menikah menjadi agamanya lebih baik, dengan menikah dia pertama bisa lebih menjaga dirinya daripada perbuatan maksiat. Berapa banyak khususnya pemuda-pemuda yang masih nafsunya bergelora, nafsunya besar, khususnya walaupun juga tua-tua pun kadang-kadang juga masih punya nafsu yang besar, tidak aman untuk bermaksiat kepada Allah. Ini nafsu kepada wanita itu sangat berbahaya, fitnah yang besar. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal minan nisa. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah aku meninggalkan satu fitnah yang lebih dahsyat bagi laki-laki daripada umatku daripada fitnah perempuan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kaidas syaitani kana dha'ifah. Kaidas syaitan, dha'if, tipu daya setan ini lemah. Tapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kaidakunna 'adzim. Ketahuilah sesungguhnya tipu daya para wanita itu 'adzim, besar, dahsyat. Jadi tidak mudah untuk seseorang selamat daripada fitnah perempuan. Fitnah berpacaran, fitnah bersentuhan, fitnah memandang, fitnah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya fitnah perempuan. Tidak mudah. Kalau seseorang bisa sholat sunnah istiqomah, itu lebih mudah. Seseorang bisa baca Quran satu juz setiap hari, lebih mudah. Seseorang biasa puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari lagi puasa, sehari tidak, dan begitu seterusnya. Puasa yang paling afdal, puasa Daud. Kadang-kadang orang tua pun mampu melakukannya. Tapi menghindari daripada maksiat kepada Allah, terutama maksiat mata, tidak semua orang bisa melaksanakannya, menjaga dirinya. Oleh karena itu mereka mengatakan, yuhtadar ar-rijal laisa bi kasrati ta'at walakin bi tarkil maksiat. Laki-laki itu diuji apa benar dia laki-laki yang hebat atau tidak, bukan dengan banyak ibadah, bukan dengan banyak amalan, tapi bagaimana dia bisa menjaga dirinya daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih susah. Seseorang lebih susah menjaga diri dari maksiat daripada melakukan ibadah-ibadah, macam-macam ketaatan-ketaatan. Oleh karena itu dikatakan dalam kaidah usul fikih, tarkul mafasid darul mafasid aula min jalbil masalih. Menghindari maksiat, menghindari kejelekan, itu lebih baik daripada mendatangkan, menghindari kejelekan lebih baik daripada mendatangkan kebaikan, tapi tidak bisa terhindar dari kejelekan. Iya, bisa dia melakukan kebaikan, tapi dia dengan kebaikan itu dia melakukan kejelekan. Dia ziarah ke Jakarta, hadir acara tahlil, acara maulid, acara hol, tapi di tengah jalan dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik enggak usah hadir, di rumah aja duduk. Tapi anda enggak hadir maulid nanti, enggak apa-apa, afdal daripada maksiat. Umrah, jauh-jauh datang ke umrah, tapi di situ di Mekah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Mekah, yang mana dosa di Mekah dilipat gandakan dosanya sampai 100 ribu kali lipat. Satu kali melakukan maksiat di Mekah berarti sama pak dosanya dengan 100 ribu kali ketika melakukannya di luar Mekah. Jadi lebih baik enggak umrah. Tapi eman enggak bisa ibadah umrah, enggak bisa mencium Hajar Aswad, enggak bisa tawaf, enggak bisa ziarah, itu lebih baik. Walaupun tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, lebih baik daripada melakukan kebaikan tersebut, tapi dengan itu melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya salah satu cara untuk menjaga mata kita, menjaga diri kita daripada maksiat adalah menikah. Salah satu caranya adalah menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyarah sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu ahabbu lil basar wa ahsanu lil faraj. Hai wahai para pemuda, yang dipanggil, yang disebut pemuda, karena biasanya pemuda-pemuda ini yang masih panas-panasnya. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, bagi di antara kalian yang mampu untuk mendapatkan biaya untuk menikah, falyatazawwad, menikahlah, jangan diundur-undur. Fa innahu ahabbu lil bashar. Beliau Nabi SAW mengatakan alasannya kenapa ahabbu lil bashar, menikah itu lebih menjaga mata, lebih menjaga mata kita. Karena kalau sudah kita nafsu, kalau kita sudah syahwat, pikiran kita maksiat akhirnya. Pikiran kita melakukan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena kita nafsu. Di saat kita nafsu ada istri, bisa disarurkan kepada istri. Tapi bagi yang pemuda-pemuda tidak punya istri ini, kemana mereka menyalurkannya? Akhirnya maksiat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya sebagai nasihat, "Idza aqbalat al-mar'ah aqbalat fi surati syaitan." Ketahuilah sesungguhnya jika seorang wanita datang berjalan, maka dia datang berjalan dengan bentuk setan. Maksudnya apa? Maksudnya setan akan menggoda laki-laki untuk melihatnya, untuk memandangnya, padahal memandangnya hukumnya haram. Lihat-lihat itu rugi loh kalau tidak lihat. Pandang itu, itu wanita yang cantik. Padahal kadang-kadang yang dilihat, yang dipandang perempuan yang jelek malah. Kenapa dibikin dan dirayu? Ini akar terjerumus ke dalam fitnah. Ini tadi disuruh setan. Jadi setiap ada wanita suruh pandang, suruh lihat. Suruh pandang, suruh lihat. Padahal kadang-kadang yang lewat itu bukan perempuan yang muda, bukan perempuan yang cantik. Tapi karena setan selalu misinya menggoda manusia agar berbuat maksiat, ditipu, dirayu untuk melihat, untuk memandang. An-nadrah sahmun min sihami iblis. Pandangan yang haram itu adalah senjatanya iblis. Jadi iblis ini menggoda manusia dengan senjata. Salah satu senjatanya adalah dengan pandangan yang haram. Yani iblis memerangi manusia dengan menggoda mereka agar berbuat maksiat. Karena iblis sudah dipastikan oleh Allah tidak akan mendapatkan rahmat Allah, alias akan ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis punya visi dan misi untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya teman nantinya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Membuat mereka semuanya maksiat kepada Allah. Membuat mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak istiqamah lagi dalam agama mereka. Bagaimana caranya sebisa mungkin? Jadi yang dilarang dirayu untuk dilakukan, yang ibadah-ibadah digoda manusia untuk berat melakukannya, malas melakukannya. Majelis taklim sedikit yang hadir. Coba orkes dandutan yang hadir penuh. Ini tipu daya iblis. Ya, ketika pandangan manusia, pandangan yang haram menjadi senjata iblis, bahkan tidak cukup dikatakan senjata, sahmun masmum, yang sudah diracuni oleh iblis. Jadi sudah senjata diracuni lagi, artinya apa? Sangat berbahaya. Makanya an-nawar baridu zina, pandangan itu baridu zina, membawa seseorang kepada perbuatan zina. Awalnya dari pandangan, tidak ada zina kalau tidak ada pandangan, pandangan yang haram. Nadrah sahmun masmum min sihami iblis. Mantarokaha min ajali. Barang siapa yang meninggalkan pandangan yang haram tersebut karena aku, dalam riwayat makhafati, karena takut kepada aku, abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Kalau dia seorang manusia, seorang laki-laki, ketika di hadapannya ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk dipandang, dia tinggalkan. Kenapa alasannya? Kok tidak mau memandang? Kenapa? Kok tidak mau melihat? Makhafati, karena takut kepada Allah. Tidak, haram. Ini dilarang oleh Allah. Ana takut sama Allah. Semua yang dilakukan manusia dicatat oleh Allah. La yuhadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsah. Tidak meninggalkan maksiat yang kecil, amalan yang kecil atau amalan yang besar, semuanya dicatat di kitab kita masing-masing. Allah tidak lalai, Allah tidak lupa, semuanya akan tercatat. Buat apa hidup di dunia sebentar, sesaat? Kok kita mau menyanyiakan surga Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat? Takut sama Allah, tidak takut. Abdaltuhu imanan, Allah mengatakan, aku akan ganti dengan iman. Aku akan ganti dengan iman, yang iman itu akan dia rasakan di hatinya. Rasakan manisnya, merasakan indahnya. sehingga ketika dia ibadah dia merasakan kelezatan, kehusukan. Sholat nikmat, baca Quran nikmat, tahajud nikmat. Karena apa? Karena dia berhasil sukses menahan hawa nafsunya untuk tidak melihat dan memandang kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhumnya sebalikannya, kebalikannya berarti orang yang tidak bisa menjaga dirinya, berarti dia tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manisnya iman, tidak akan merasakan lezatnya ibadah, tidak akan merasakan nikmat ketika sholat, tidak akan merasakan nikmat ketika baca Quran, tidak akan merasakan nikmat ketika zikir ataupun ketika tahajud. Sebabnya apa ya? Ya sebabnya bisa jadi itu karena tidak bisa menjaga pandangan dari pandangan yang haram. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan tadi, kalau di antara kalian iza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu, jika di antara kalian mungkin di jalan tidak sengaja melihat perempuan, kemudian dia senang nafsu, tapi tidak sengaja ya. An-nadratul ula lak wa nadrasaniya alek, pandangan pertama yang tanpa disengaja tidak ada dosa. Ya, itu rizkilah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pandangan kedua, ngelihat lagi. Pandangan pertama ya, langsung berpaling ya. Jangan wah ini umpung-umpung ini pandangan pertama ini. Kalau Anda menoleh lagi nanti pandangan kedua sudah haram lagi. Ya. Pandangan pertama melihat langsung berpaling. Tidak dosa karena tidak disengaja. Nadrah saniyah, pandangan kedua atau meneruskan pandangan yang pertama, alek, akan dicatat sebagai dosa atas kamu. Ya. Kata Rasulullah SAW, jika tidak sengaja mungkin di jalan melihat perempuan atau mungkin walaupun disengaja, dosa. Falyati ahlahu, dia datangilah ke istrinya. Dia lampiaskan kepada istrinya. Fa inna ma'aha mislal ladzi ma'aha. Karena apa yang ada pada perempuan wanita yang dia lihat di jalan itu ada pada istrinya. Enggak beda kan? Apa beda? Ya ada. Ya ini kalau punya istri. Kalau enggak punya istri gimana ini? Mau datang ke mana? Nah, itulah bahayanya. Nah, kalau menikah bisa lebih menjaga dirinya daripada perbuatan maksiat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, man tazawwaja faqad ahraza satra dini falyatakillaha fis satri tsani. Barang siapa yang menikah berarti dia bisa lebih atau dia sudah menjaga separuh daripada agamanya. Tinggal menjaga separuh yang lain. Artinya lebih mudah lagi tinggal menjaga separuh yang lain daripada agamanya. Separuh yang lain sudah terjaga dengan menikah. Nah, ini pertama. Dan kedua, kalau kita menikah, kita bisa terbantu untuk beribadah kepada Allah SWT dengan lebih sempurna. Alhamdulillah ketika kita menikah, kita punya istri di rumah. Istri kita yang menyiapkan makanan-makanan, yang memasak, yang mencuci piring, ya, yang mungkin butuh berjam-jam itu menyiapkan makanan, belum lagi mencuci pakaiannya, menyetrikanya, menjemurnya dan seterusnya, belum lagi membersihkan rumah yang harus dibersihkan setiap hari, belum lagi mempersiapkan yang lain-yang lain. Andai kata laki-laki yang melakukan itu semuanya, akhirnya laki-laki tidak bisa leluasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa leluasa untuk berdakwah, tidak leluasa untuk bekerja dan seterusnya karena dia akan berada di rumah terus. Maka dengan itu istri sebagai seseorang yang membantu kita untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan menikah, pertama kita katakan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak menikah, berarti kita meninggalkan sunnah Nabi SAW. Tapi sunnah Nabi SAW dalam pernikahan itu bagi yang mampu, yang bisa memberikan nafkah dan bisa memberikan mahar kepada istrinya, bisa memberikan pakaian kepada istrinya, maka baginya sunnah untuk menikah. Dengan menikah berarti dia sudah mengamalkan sunnah Rasul SAW. Sebagaimana Rasul mengamalkan sunnah tersebut. Ketika sekelompok orang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah, madza amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bait? Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumah? Maka diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah ibadah-ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam begini begini begini begini. Kita tahu ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antaranya yusalli hatta tawarramat qadamah. Rasul salat di malam hari sampai bengkak kakinya. Kita juga bengkak kakinya. Tapi bukan karena sholat. Nabi SAW bengkak kakinya karena sholat lama berdiri. Sehingga di antara mereka ada yang bernazar. Mulai sekarang, aku akan gunakan semalam penuh waktuku untuk beribadah kepada Allah SWT dan tidak akan tidur. Sebagian yang lain mengatakan, mulai sekarang aku akan nazar berpuasa tiap hari. Tidak akan pernah makan dan minum di siang hari. Yang lain bernazar, aku mulai sekarang tidak mau mendekati wanita dan tidak akan mau menikah. Sampai kabar tersebut kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi memanggil mereka dan bertanya kepada mereka, betul apa yang kalian katakan? Iya ya Rasulullah, betul apa yang kami katakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah." Ketahuilah bahwasanya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Walakinni asumu wa uftir wa usalli wa argud wa atazawwaju nisa. Tapi lihat diriku. Lihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kadang puasa, kadang tidak puasa. Bukan setiap hari Rasul puasa. Rasul kadang sholat, kadang tidak sholat, kadang tidur. Dan Rasul juga menikahi para wanita, mendekati para wanita. Kemudian Rasul mengatakan, "Asnikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Yang tidak mau dengan sunnahku berarti dia bukan golonganku. Golongan Nabi SAW. Ya, ini salah satu daripada keutamaan, faedah, keuntungan bagi yang menikah. Belum lagi kalau kita menikah bisa kita bertambah pahala ibadah kita. Kita tahu dikatakan oleh Nabi SAW atau dikatakan oleh para ulama, fadlul mutaahil alal azib kafadlil mujahid alal qa'id. Ketahuilah bahwasanya keutamaan orang yang sudah menikah dibandingkan dengan yang belum menikah, perbandingannya sama dengan perumpamaan orang yang keluar berjihad fisabilillah dengan orang yang duduk di rumah tidak berjihad fisabilillah. Lebih baik mana? Ya, tentunya lebih baik yang jihad. Bedanya ya jauh. Begitu juga orang yang menikah dengan yang tidak menikah. Yang menikah seakan-akan jihad fisabilillah. Yang tidak menikah seakan-akan duduk di rumah santai tidak berjihad fisabilillah. Waraqatun minal mutaahil khairun min sab'ina raka'atan minal azab. Dan satu rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah itu pahalanya lebih baik daripada 70 rakaat daripada yang belum menikah, masih bujangan, baik laki ataupun perempuan. Jadi kalau seseorang sudah menikah sholat satu rakaat itu pahalanya lebih banyak daripada 70 rakaat tapi dari orang yang belum menikah. Ya beda kan, nah, itu satu rakaat. Bagaimana kalau setiap hari satu malam 17 rakaat? Berapa bedanya pahalanya orang yang menikah dengan yang tidak menikah? Jauh. Dilipat gandakan pahala sholat bagi yang menikah. Oleh karena itu ada cerita seorang yang soleh minas sholihin. Dia mempunyai istri. Berbuat baik dengan istrinya, harmonis dengan istrinya. Akhirnya sampai suatu hari, di hari Jumat, istrinya meninggal dunia, wafat. Berjalan hari tanpa dengan istri. Hari kedua, tiga, keempat, sampai seminggu tanpa ada istri. Karena istrinya meninggal dunia. Kemudian hari ketujuhnya, di saat tidur beliau bermimpi, ini orang soleh. Beliau menimpi di saat itu seakan-akan langit itu pintu-pintunya terbuka semuanya. Pintu-pintu langit terbuka. Kemudian keluar daripada pintu-pintu langit tersebut orang-orang laki-laki yang bercahaya, yang bersinar wajahnya, dan mereka begitu banyak jumlahnya. Dan setiap daripada masing-masing yang turun dari langit melewati orang yang mimpi ini, mengatakan kepada orang yang di belakangnya, hazal mas'um, ini ketahuilah orang-orang ini orang yang mas'um, orang yang celaka. Jadi orang yang di belakangnya lagi memberitahu kepada orang yang di belakangnya lagi, hazal mas'um, ini orang, ini orang yang mimpi, dalam mimpi itu orang yang celaka. Dia mau tanya, kenapa ini celaka, ini siapa, apa anak? Mau tanya tapi sungkan, haibah mereka itu. Sampai rombongan terakhir lewat, dia pegang bajunya, kemudian dia tanya, yang dimaksud mas'um ini siapa, yang dimaksud celaka ini siapa, apa anak? Iya kamu, gue tanya. Kok kamu gak merasa sih, memangnya kenapa? Nah, ini alasannya. Kunna narfa amalaka fi amalil mujahidin, walakin mundu jum'atin narfa amalaka fi amalil mukhalifin. Jadi mereka mengatakan, kami dahulu mengangkat amal ibadah kamu itu seakan-akan amal ibadah orang yang jihad fisabilillah. Setiap hari kamu sholat, setiap hari kamu ibadah, seakan-akan itu ibadah orang yang sedang jihad fisabilillah, berperang, berjihad fisabilillah, bukan di rumah. Tapi sangat disayangkan, semenjak Jumat kemarin, semenjak wafat istrinya, kami tidak lagi mengangkat amal ibadah kamu bersama amal ibadah orang-orang yang jihad fisabilillah. Jadi dengan itu kamu itu rugi, celaka dengan sebab itu. Karena sebab tidak ada istri lagi, sehingga amal ibadahnya tidak dilipat gandakan. Ternyata mereka malaikat. Bangun dari tidur langsung, zawijuni nikahikan aku, nikahkan aku. Minta nikah. Karena kepingin pahalanya dilipat gandakan. Pahalanya lebih banyak daripada pahala orang yang belum nikah. Ini yang senyum-senyum ini kayaknya belum nikah ini. Enak menikah ya. Kita melakukan apa yang dilakukan suami istri, dapat pahala itu. Zahaba ahlu ujur, zahaba ahlu dusur bil ujur, yusallun kama nusalli, yasumun kama nasum, wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Sebagian atau sekelompok sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu, dan sekelompok sahabat ini sekelompok sahabat yang miskin-miskin. Mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, kami akan mengadu kepada engkau ya Rasul. Kenapa? Di antara mereka itu ada orang-orang kaya yang mereka ini bisa sholat sama dengan seperti kami. Kami sholat, mereka juga bisa sholat. Ya sumun kamana sum. Dan jika kami berpuasa, mereka orang-orang yang kaya-kaya juga bisa berpuasa. Tapi di saat mereka bersedekah dengan harta mereka, bersedekah dengan harta mereka, kami tidak bisa melakukannya. Sehingga membuat mereka sedih. Allah, enak ya orang kaya itu bisa sedekah, kami miskin tidak bisa sedekah. Nah inilah jawaban Nabi SAW. Awalaysa qad ja'alallahu ma tatasaddaquna bih. tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kalian semuanya apa yang bisa dijadikan sebagai sedekah. Inna bikulli tasbihah sedekah, wa bikulli takbirah sedekah, wa bikulli tahmidah sedekah, wa bikulli tahlilah sedekah, wa amrun bil ma'ruf sedekah, nahyun 'anil munkar sedekah. Satu tasbih subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan apa yang dimiliki oleh istri kalian dalam kemaluan istri kalian itu juga sedekah. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajar, masa sedekah ya Rasulullah? Mendatangi istri sedekah, padahal mendatangi istri berarti kan melampiaskan hawa nafsunya dia, kok dianggap sebagai sedekah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizr, bagaimana menurut kalian jika mereka melampiaskan nafsunya kepada sesuatu yang haram, apakah mereka mendapatkan dosa? Tentu. Begitu juga kata Rasulullah SAW, idza wada'aha fi halal kana lahu fi hajat. Jika dilampiaskan kepada yang halal, maka sebaliknya mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pahala sedekah. Karena tidak bisa, sudah miskin, tidak punya uang, tidak punya istri lagi, tidak bisa sedekah kan akhirnya. Ya ini salah satu dari ibadah keutamaan nikah. Jadi kalau misalnya sebagian ulama ada yang tidak menikah, ada sebagian ulama tidak menikah, termasuk Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi bukan karena tidak mau mengamalkan sunnah. Imam Nawawi tidak menikah, ditanya kenapa tidak menikah? Ana mashhul bil wajib anis sunnah. Aku sibuk melakukan yang wajib-wajib sehingga tidak sempat melakukan yang sunnah. Sibuk dengan kewajiban, dan kewajiban ibadah yang wajib itu lebih penting daripada ibadah yang sunnah. Ya kan? Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan ibadah. Ibadah ada dua. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Yang mana yang afdal? Ibadah yang wajib tentunya. Pahala yang wajib 70 kali lipat lebih banyak daripada pahala yang sunnah. Dan Allah SWT tidak akan menerima pahala sunnah kalau yang wajib belum dilakukan. Yang belum dilakukan. Tentu yang wajib didahulukan. Nah, Imam Nawawi ibadahnya semuanya wajib, sehingga tidak sempat untuk menikah. Bagaimana Imam Nawawi karangannya ratusan, bagaimana murid-muridnya yang begitu banyak, bagaimana dakwahnya beliau dan seterusnya, bagaimana beliau khatam Quran sekian ribu kali. Bahkan mulai kecil Imam Nawawi ini, mulai kecil sudah melihat Lailatul Qadar, mulai kecil lihat Lailatul Qadar, tiap tahun lihat Lailatul Qadar. Dia kan suatu waktu mengadu kepada ayahnya, masih kecil ini umur 7 tahun 8 tahun, nangis. Ketika ditanya kenapa nak, aku menangis nak, ini teman-temanku memaksa aku untuk bermain dengan mereka padahal aku ingin mengaji. Jadi menangis karena dipaksa temannya bermain padahal dia kepingin ngaji, kepingin baca Quran, suka dengan baca Quran. Ini umur masih kecil. Ini Imam Nawawi tidak apa-apa kalau tidak menikah seperti Imam Nawawi. Muhammad bin Wasi tidak menikah. Tapi mereka adalah sibuk dengan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalnya tidak ada kesibukan dengan kewajiban, mampu untuk menikah, punya biaya, dan bisa melaksanakan hak-hak untuk istrinya, maka menikah yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, miskin, miskin, miskin, rajulun laisa lahu imra'ah. Kasihan, kasihan, kasihan sampai 3 kali. Laki-laki yang tidak punya istri. Wa miskina, wa miskina, miskina. Imra'atun laisa laha zaujun. Dan kasihan perempuan-perempuan yang tidak punya suami. Tidak menikah artinya. Yang tidak menikah. Padahal mampu artinya untuk menikah. Ketika sahabat Akaf bertemu dengan Nabi SAW. Ditanya oleh Nabi SAW. Ya Akaf, alaka zauja? Wahai Akaf, apakah kamu punya istri? Sudah menikah atau belum? Tidak ya Rasulullah, aku tidak menikah. Wa anta sahih musir, kamu sehat? Iya ya Rasulullah, alhamdulillah ana sehat. Kamu punya uang, harta? Iya ya Rasulullah, ana punya uang, alhamdulillah. Idzan anta min ikhwani sayatin. Kalau gitu kamu saudaranya setan. Punya uang, sehat, enggak menikah, berarti kamu saudaranya setan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali masih belum siap untuk menikah karena enggak ada biaya. Kalau enggak ada biaya gimana ini? Tadi dikatakan oleh Rasulullah, "Man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Kalau enggak punya biaya, masih belum siap, maka berpuasalah setiap hari kalau bisa. Karena puasa ini mengurangi syahwat. Dan makanan apalagi yang berlemak-lemak, daging, sate, gulai, membuat orang syahwat. Ya, ketika puasa mengurangi makan dan minum, begitu juga syahwatnya, nafsunya akan berkurang. Ya Ustaz, ana sudah puasa, tapi nafsunya ini kok tidak berkurang-berkurang ya? Puasa benar apa enggak ini? Kalau tetap memang benar-benar puasa, tapi tidak berkurang puasanya, sudah nikah aja, tapi tidak punya uang, tidak siap untuk memberi nafkah, tidak siap memberikan, sudah bismillah, alallah. Yang penting niatnya karena Allah, insya Allah Allah akan membantu. Allah janji, in yakunu fuqara'a yughnihumullah wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibarikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Nikahkanlah mereka yang tidak, yang belum menikah. Kalau mereka tidak mampu, tidak punya biaya, sudah bismillah, Allah akan membantu mereka untuk mendapatkan biaya nantinya. Termasuk salah satun haggun 'alallah aunuhum al-mukatab yuridul adab wan nafih yuridul afaf wal mujahid fi sabilillah. Ada tiga orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibantu rezekinya oleh Allah. Siapa itu? Salah satunya adalah annakih yuridul afaf, orang yang menikah tapi tujuan menikahnya ingin menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Tujuannya baik. Nah, oleh karena itu penting dalam pernikahan itu niat yang baik. Untuk apa dia menikah? Apa hanya melampiaskan nafsunya? Tidak, tapi untuk menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, dari fitnah, untuk bisa mendapatkan anak soleh, untuk bisa mengamalkan sunnah Rasul, untuk bisa mendapatkan lipatan ganda daripada pahala kalau kita sholat, untuk bisa mengamal atau mendidik anak-anak, dengan itu kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan seterusnya seterusnya. Bertambah banyak niat yang kita hadirkan ketika kita akan menikah, bertambah kuat, bertambah kokoh fondasi rumah tangga kita nantinya, sehingga tidak gampang goyang, tidak gampang jatuh, tidak gampang dan tidak mudah berantakan, menjadi langgeng bahagia dunia akhirat insyaallah. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jodoh yang soleh dan salihah, putra putri yang soleh dan salihah, kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Ala hadinnya kunya salihah jami'a syamilah li khairi dunia wal akhirah, wa ala niyati sahibil kitab Habibullah bin Al-Haddad, wa ala niyati masyihina wa abayna salihun, khususan ala niyati al-habib sallallahu alaihi wasallam, kunniya salihah jami'a syamina li khairi dunia wal akhirah, wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.